السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله، kita sudah masuk pada hadis yang kedua dari kitab Jami' Ulum wal Hikam, yaitu hadis tentang rukun Islam, rukun iman dan rukun ihsan. Yaitu ketika datang seseorang yang syadid bayad al-thiyab wa syadid sawad al-sya'r, yang sangat putih pakaiannya dengan sangat hitam rambutnya dan tidak ada bekas safar, kemudian duduk di hadapan Nabi SAW sehingga lututnya bersentuhan dengan lutut Rasulullah SAW, berarti dekat sekali. Kemudian memegang atau tangannya memegang paha Rasulullah SAW sambil bertanya, ya Muhammad akhbirni anil Islam. Dijawab oleh Nabi dengan rukun Islam. Akhbirni anil iman. Dijawab dengan rukun iman. Dan setiap dijawab, orang tadi mengatakan, sadaqta. Yura minhu atharus safar ila akhiril hadis. Tidak ada kisahnya. Ternyata Ibnu Umar meriwayatkannya karena dikhabarkan telah munculnya aliran Qadariyah. Aliran bid'ah Qadariyah. Dan tegas sekali Abdullah bin Umar menyatakan, aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Dan kalaupun mereka berinfak segunung emas, gak akan diterima sampai mereka beriman kepada takdir. Kemudian dikeluarkan pula dari banyak jalan. Sebagian kembali kepada Abdullah bin Buraidah, dan sebagian lagi bermuara pada Yahya bin Ya'mur yang tadi bertemu Ibn Umar. Wa dzakara anna fi ba'd alfadhiha ziyadatan wa naqsan. Dikhabarkan bahwa dalam lafaz-lafaz tadi ada tambahan sedikit atau ada pengurangan sedikit, ada berbeda-beda lafaz. Wa qad kharrajahu Ibn Hibban fi sahihi. Ibn Hibban meriwayatkan dalam sahihnya dari jalan Sulaiman At-Taimi dari Yahya bin Ya'mur, wa qad kharrajahu Muslim min hadhihi turuq min hadhihi tariq bahwasanya Muslim telah meriwayatkan dari jalan yang sama, illa annahu lam yadhkur lafdahu, tapi tidak menyebutkan lafaz tersebut. Wa fihi ziyadat, lafaz ini memiliki beberapa tambahan-tambahan, di antaranya tentang keislaman, mal Islam. Dijawab setelah tahujjul bait ada kalimat wa ta'tamir, dan engkau melakukan umrah. Wa taghtasil minal janabah, dan mandi janabah. Wa antutimma alwudu, dan hendaklah menyempurnakan wudu. Wa tasuma ramadhan, dan kemudian disebutkan puasa Ramadhan. Qala fa idza ana fa'altu dhalik, kata si penanya, kalau aku melakukan itu semua, apakah aku Muslim? Qala na'am, iya. Wa qala fil iman, berarti ada perbedaan lafaz sedikit, ada kalimat umrah wa ta'tamir, dan ada kalimat mandi dari janabah. Walaupun di lafaz yang ma'ruf tidak disebut mandi dalam janabah atau mandi janabah, tetapi sudah termasuk di dalam salat, karena syarat sahnya salat adalah taharah min kulli hadatsin akbar wa asghar, yang asghar dengan wudu, yang akbar dengan mandi, sehingga walaupun tidak disebut sudah terkandung di dalam salat. Yang pertama masalah mandi, yang kedua tutimmal wudu, menyempurnakan wudu. Sedangkan dalam masalah iman ada tambahan kalimat juga, wa tu'min bil jannati wan nar wal mizan, beriman kepada surga dan neraka, ini adanya surga, adanya neraka. Wal mizan, adanya timbangan-timbangan. Bagaimana dengan ini? Apakah bertentangan dengan yang pertama? Tidak. Karena kata para ulama, beriman dengan hari kiamat adalah beriman dengan seluruh apa yang diberitakan tentang hari kiamat. Berita tentang hari kiamat ada tentang surga, tentang neraka, tentang perhitungan, tentang timbangan, tentang hisab, tentang mahsyar, dan lain-lain. Maka beriman dengan hari kiamat adalah beriman dengan semua itu. Sehingga tidak bertentangan kalau ada tambahan kalimat tu'mina bil jannati wan nari wal mizan, karena itu adalah bagian dari hari kiamat. Juga diakhiri kalimatnya oleh si penanya tadi yang ternyata Jibril, fa idza fa'altu dzalika fa ana mu'min, kalau aku melakukan semua itu, apakah aku beriman? Qala na'am, kata Nabi, iya, engkau seorang mukmin. Wa qala fi akhirih, dan berkata di akhirnya, hadza Jibril atakum yu'allimukum amra dinikum. Ini adalah Jibril yang datang kepada kalian mengajarkan kepada kalian urusan agama kalian. Khudhu anhu, ambillah daripadanya. Dari siapa? Jibril. Ambillah daripadanya. Ini Jibril mengajarkan pada kalian, ambillah daripadanya. Demikian sopannya dan tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena memang dari Allah ilmunya, Jibril membawakan wahyunya, Rasulullah sallam yang menyampaikan pada manusia. Iya kan? Sehingga Rasulullah sallam langsung menyebut Jibril, ini Jibril yang mengajarkan pada kalian, aku hanya menyampaikan. Karena Jibril yang mengajarkan kepada Nabi dan Nabi menyampaikan kepada umatnya. Khudu anhu, ambillah daripadanya. Walladhi nafsi biyadih masyubbiha alayya mundu atani qabla marrati hadihi wa ma'araftuhu hatta walla. Kata beliau Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, sungguh demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, tidak pernah tersamar atasku sejak datangnya pertamaku di awal pertama. Aku gak pernah tersamar. Yani tahu kalau itu Jibril. Sejak Jibril datang pertama. Yani sekian kali Jibril datang tentunya. Dan tidak pernah tersamar, Rasulullah SAW selalu tahu. Kecuali sekarang ini. Wama araftuhu hatta walla. Aku tidak tahu itu Jibril. Kecuali setelah Jibril berpaling, baru tahu dia adalah Jibril. Taibu kharrajahu fi sahihain. Tadi disebutkan dalam lafaz-lafaz lain di dalam Sahih Muslim. Wa kharrajahu fi sahihain. Dikeluarkan pula dalam dua kitab sahih dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qal, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yauman barizan linnas, bahwa Nabi SAW pernah suatu hari muncul di hadapan manusia. Fa'atahu rajulun, tiba-tiba didatangi oleh seseorang. Faqala, mal iman? Tiba-tiba orang itu bertanya, apa itu iman? Nabi menjawab, al iman antu'mina billahi wa malaikatihi wa kitabihi wa biliqaihi wa rusulihi wa tu'mina bil ba'ts wal akhir. Engkau beriman kepada Allah dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya. Ini masih sama. Wa biliqaihi, ini ziyadah. Dan juga beriman dengan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa rusulihi, itu juga sama dengan yang sebelumnya. Wa tu'mina bil ba'tsi, beriman pada kebangkitan. Wal akhir, bangkitan tidak disebutkan di awal, hari akhir disebutkan. Jawaban seperti tadi yang kita dengar dari para ulama, bahwasanya berita tentang atau lafaz pertemuan dengan Allah, lafaz kebangkitan, itu semua terkandung dalam hari kiamat. Qala ya Rasulullah, mal Islam? Wahai Rasulullah, apa itu Islam? Qala al-Islamu an ta'budallah la tusyrik bihi syai'a. Islam adalah engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini lafaz saja yang berbeda. Karena maknanya adalah makna syahadat la ilaha illallah. Wa tuqimas salatal maktubah, engkau mengerjakan salat yang wajib. Wa tuaddiyaz zakatal mafruḍah, engkau mengeluarkan zakat yang wajib. Wa tasuma ramadan, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan. Qala ya Rasulullah, wa mal ihsan? Tadi kita bahas ziyadah yang berbeda, kita katakan masuk ke sini masuk ke situ. Tapi kalau yang kurang bagaimana? Hah? Barakallahu fiikum, dibahas di dalam kitab Fathul Majid bahwa kadang seseorang menyampaikan hadis yang sama tetapi beliau hanya menyebutkan sebagian saja karena tidak berkait dengan orang yang diajak bicara. Misalnya dia bertanya, apa itu Islam? Yang nanya ini orang miskin, fuqara. Maka dia jawab bahwa Islam adalah engkau mengucapkan dua kalimat syahadat. Engkau salat dan engkau puasa di bulan Ramadhan. Cuma tiga yang disebut. Mengapa demikian? Karena zakat dia gak punya. Miskin. Haji dia gak mampu. Jauh. Sehingga muncullah riwayat-riwayat yang kadang menyebutkan empat saja. Kadang menyebutkan tiga saja. Nah, bukan berarti disembunyikan. Tapi waktu itu berkait dengan siapa yang diajak bicara. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kemudian bertanya lagi dalam riwayat ini. Ya Rasulullah, wa mal ihsan? Apa itu ihsan? Qala an ta'budallah ka'annaka tarahu fa'innaka illa tarahu fa'innahu yarak. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalaupun engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihat kamu. Qala ya Rasulullah, matas sa'ah? Di dalam lafaz ini, pertanyaan yang berikutnya jelas menanyakan kapan. Matas sa'ah? Bukan akhbirni anis sa'ah. Kalau akhbirni anis sa'ah, khabarkan kepadaku tentang hari kiamat, bisa bermakna waktunya, bisa bermakna kejadiannya, bisa bermakna ciri-cirinya dan sebagainya. Tetapi di sini sangat jelas, mata, kapan sa'ah. Maka Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Yang bertanya dan yang ditanya sama-sama tidak tahu. Walakin sa'uhadithuka an ashratiha. Tetapi aku akan sampaikan kepadamu tentang ciri-cirinya. Pertama, idza waladatil amatu rabbataha. kalau seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Fadzaka min asyratiha. Dan ini adalah ciri-ciri hari kiamat. Wa idza ra'aital 'urata al-hufata ru'asa'un nas fadzaka min asyratiha. Kalau engkau melihat seorang yang tidak berpakaian atau berpakaian compang-camping, hufah, tidak beralas kaki, enggak pakai sandal, enggak pakai sepatu, tetapi memimpin manusia, itu juga tanda-tanda hari kiamat. Enam, orang pinggir jalan, orang yang enggak punya ilmu, enggak punya apa-apa, orang yang dikatakan orang jalanan, tiba-tiba jadi pemimpin. Wa idza tatawala ri'aul bahmi fil bunyan fadzaka min asyratiha. Kalau kau melihat penggembala kambing, buhum itu tidak hanya kambing, sapi, kambing, ternak, ya, semuanya dikatakan buhum karena tidak berbicara. Yang kemudian muncul istilah bahimah, bahimatul an'am. Penggembala ternak tiba-tiba berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Itu juga termasuk ciri-ciri akan datangnya hari kiamat. Fi khamsin la ya'lamuhunna illallah. Dan itu adalah ada pada salah satu dari lima ilmu Allah. Kemudian dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inna Allah 'indahu 'ilmu as-sa'ah wa yunazzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madha taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut inna Allah 'alimun khabir. Sesungguhnya Allah memiliki ilmu tentang hari kiamat. Ini yang sedang kita bahas. Dan juga tentang turunnya hujan. Kapan dan di mana. Dan juga Allah Maha mengetahui apa yang ada di rahim-rahim seorang ibu. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Dan juga tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi besok kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tidak akan tahu seseorang pun di mana, di bumi yang mana dia akan mati. Inna Allah alimun khabir. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha khabir. Qala thumma adbar rajul. Kemudian berpalinglah orang tadi. Faqala Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya. Alayya bir rajul. Makna alayya bir rajul, panggil orang tadi kemari. Fa akhadha liyaruddahu. Maka mulailah para sahabat mencarinya untuk mengembalikannya. Falam yarau syai'an. Mereka tidak melihat apapun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, hadza Jibril ja'a liyu'alliman nas dinahum. Ini adalah Jibril datang untuk mengajarkan pada manusia agama mereka. Wa kharajahu Muslim, dan dikeluarkan pula oleh Muslim bi siyaqin atamma min hadza, dengan teks yang lebih lengkap lagi dari ini. Wa fihi fi khisal al-iman, dan padanya di dalam masalah keimanan ada kalimat wa tu'mina bil qadari kullih, dan beriman dengan seluruh takdir. Apa maknanya seluruh takdir? Baik dan buruknya. Karena ada sebagian aliran sesat beriman kepada takdir yang baiknya. Adapun yang buruknya, mereka tidak percaya kalau itu takdir Allah. Allah tidak mungkin menakdirkan kejelekan, kata mereka. Sehingga mereka seperti Majusi yang beriman dengan dua Tuhan. Tuhan yang terang, dialah kata mereka yang menciptakan yang baik-baik. Adapun yang jelek-jelek bukan Tuhan yang menciptakan, tapi setan yang menciptakan. Kalau Majusi mengatakan Tuhan gelap yang menciptakan. Maka dikatakan dalam hadis sahih Muslim dengan lafaz wa tu'mina bil qadari kullih. Beriman kepada takdir seluruhnya, yang baiknya dan yang buruknya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun catatan pentingnya, barakallahu fiikum, hendaklah beradab dalam berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Ta'adduban ma'allah, karena berakhlak beradab kepada Allah, maka jangan digandengkan hanya dengan yang jeleknya saja. Itu kurang ajar namanya. Imma diumumkan secara keseluruhan, atau dibikin bahasanya bahasa yang am, atau dua-duanya disebut. Allah adalah menakdirkan segala kebaikan dan segala keburukan. Itu kemuliaan. Iya kan? Allah menciptakan segala sesuatu. Atau dengan seperti tadi secara am, Allah menciptakan segala sesuatu, menakdirkan segala sesuatu. Tetapi tidak boleh menyatakan wahai pencipta kejelekan. Salahnya di mana kalimat itu? Padahal kejelekan memang Allah yang menciptakan. Salahnya adalah adabnya kurang aja. Emang Allah cuma menciptakan kejelekan? Kan tidak. Allah menciptakan segala sesuatu. Khana bin A'azakumullah, silakan dirujuk dalam kitab Aqidatul Salaf wa Ashabul Hadith. Di sana Imam Shawbuni mengatakan tidak boleh mengkhususkan sesuatu yang jelek, karena itu mengesankan kesan yang salah dan itu kurang ajar pada Allah Ta'ala. Seperti ya khaliqul khunfus, wahai pencipta kotoran, atau wahai pencipta serangga. Allah tidak menciptakan hanya itu. Memang itu semua diciptakan oleh Allah. Tapi Allah menciptakan yang baik dan yang buruk seluruhnya. Maka kalau engkau ingin memuliakan Allah, katakan, wahai pencipta segala sesuatu, wahai pencipta alam semesta, wahai pencipta yang baik maupun yang buruk. Itu berarti Allah SWT maha kuasa. Tapi kalau dikhususkan pada sesuatu yang rendah, kurang ajar namanya. Itu namanya kurang ajar. Kenapa? Kenapa mengkhususkan yang itu? Berarti kamu ada sesuatu. Emang ingin menjatuhkan. Bahasa, barakallahu fikum, itu berpengaruh. Bahasa berpengaruh. Ini madu. Kalau engkau ingin memujinya, engkau akan berkata saripati bunga. Tetapi madu juga, kalau engkau ingin mencelanya, engkau akan mengatakan ini adalah untahan tawon. Muntahannya tawon. Mengapa? Itu hanya berbahasa. Padahal memang dari tawon, dan memang saripati bunga, kamu ingin memujiakan apa ingin mencela? Itu berbahasa, barakallahu fikum. Sehingga kalau ingin memuji Allah, ucapkan Allah menciptakan segala sesuatu. Wahai yang menciptakan seluruh apa yang ada ini. Itu kemuliaan. Tetapi kalau dikhususkan pada sesuatu, berarti engkau ingin mencela dari sisi lain. Atau mengesankan celaan. Barakallahu fikum. Kembali kepada ucapan dalam hadis. Wa qala fil ihsan. Kemudian dalam lafaz ini, disebutkan dalam masalah ihsan, an takhsyallaha ka'annaka tarahu. Berbeda sedikit, tapi semakna. Kalau yang tadi disebutkan, engkau beribadah kepada Allah, seakan-akan engkau melihatnya. Di sini, engkau takut kepada Allah, seakan-akan engkau melihatnya. Wa kharrajahu al-imamu Ahmad fi musnadih, min hadithi Syahr ibn Hawshab, an ibn Abbasin, min hadith Syahr ibn Hawshab aydan an ibn Amir aw Abi Amir aw Abi Malik an an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa fi hadithihi, disebutkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari hadis Syahr ibn Hawshab dari Ibn Abbas, disebutkan dalam hadisnya wa nasma' raj'an nabiy sallallahu alaihi wasallam wa la nara alladhi yukallimuhu wala nasma'u kalamahu wa hadha yaruddu hadithu Umar alladhi kharrajahu Muslim wa huwa asah. Dalam riwayat Imam Ahmad ada lafaz, kami tidak mendengar suara orang datang dan kami tidak melihat ada orang yang mengajak bicara, dan kami tidak mendengar ucapannya. Tiba-tiba Nabi menjawab. Gimana hadis ini? Kalau ini gak bisa dijamak. Kalau enggak bisa dijamak, berarti harus diterjih. Kalau jamak seperti tadi, bahwa ini tidak bertentangan dengan ini, karena ini termasuk hari kiamat. Maka bisa dirincikan, bisa diglobalkan. Sehingga tidak ada pertentangan. Kalau begini, bertentangan dengan hadis Ibn Umar sangat jelas. Para sahabat menyatakan, kami melihat seorang yang putih bajunya, sangat hitam rambutnya. Di sini katakan kami tidak melihatnya, kami tidak mendengarnya. Fadha yarudduhu hadis Umar alladhi kharrajahu Muslim wa huwa ashah. Dan itu lebih sahih. Hadis Umar tadi lebih sahih yang dari anaknya Abdullah bin Umar. Wa qad ruwiya al-hadis 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam min hadis Anas bin Malik. Diriwayatkan pula dari hadis Anas bin Malik wa Jarir ibn Abdullah al-Bajali wa ghairihima. Diriwayatkan pula hadis ini bukan hanya dari Umar, dari Anas bin Malik dan juga dari Jarir ibn Abdullah al-Bajali radhiyallahu taala anhuma. Wa ghairihima dan lain-lain dari para sahabat. Dan itu sangat wajar karena ketika datang Jibril, Rasulullah SAW bersama para sahabatnya sehingga mereka bisa melihatnya. Wa qad ruwiya al-hadis wa huwa hadithun 'azimun jiddan. Hadis ini hadis yang sangat agung. Yastamilu ala syarhid dini kulli. Karena hadis ini mengandung rincian agama secara keseluruhan. Masyaallah. Walihada qala an-nabi, oleh karena itu Nabi menyatakan di akhirnya, hada Jibril atakum yu'allimukum dinakum, mengajarkan pada kalian agama kalian. Islam, iman, ihsan. Ini adalah rincian agama. Ba'da'an syaraha darajatal Islam, setelah menerangkan tingkatan-tingkatan Islam dan tingkatan-tingkatan iman dan tingkatan-tingkatan ihsan, faja'ala dalika kullahu dinan. Nabi mengatakan bahwa itu semua adalah agama atau din. Waqtalafat riwayah fi taqdim al-Islam 'ala al-iman wa 'aksih. Berbeda-beda riwayat antara Islam dan iman. Ada yang menyebutkan Islam dulu baru kemudian iman. Ada yang menyebutkan iman dulu kemudian Islam. Alhamdulillah tidak berpengaruh banyak pada makna. Ada riwayat yang menyatakan mal Islam wa mal iman. Ada riwayat yang menyatakan mal iman wa mal Islam begitu. Fa fi hadis Umar alladhi kharajahu Muslimun annahu bada'a bi su'al 'anil Islam. Hadis Umar yang bersama kita di matan pertama ditanyakan tentang Islam. Sedangkan dalam riwayat Tirmidzi dan lainnya, bada'a bi su'ali 'anil iman. Ternyata dimulai pertanyaannya tentang iman. Mal iman. Kama fi hadis Abu Hurairah, sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah, wa ja'a fi ba'dhi riwayat, dan datang dalam sekian banyak riwayat atau sebagian riwayat hadis Umar annahu sa'ala 'anil ihsan bainal islami wal iman. Ternyata ada riwayat lain juga yang menyebutkan ihsan di tengah. Mal Islam wa mal ihsan, baru kemudian wa mal iman. Fa mal Islamu faqad fasarahu an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bi a'malil jawarih. Adapun Islam sudah ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dengan amalan-amalan anggota badan. Amalan-amalan zahir. Apa amalan zahir? Minal qawli wal amali. Amalan zahir adalah ucapan dan perbuatan. Itu amalan zahir. Wa awwalu dhalik, awal pertamanya adalah syahadat. An la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Itu amalul lisan. Itu amalan lidah. Thumma qala iqamas salah. Mendirikan salat. Amalan apa itu? Bergabung antara amalan lisan dengan amalan anggota badan. Sujud, ruku, berdiri. Wa ita'iz zakah, amalan yang berkait dengan harta benda. Wa shaum ramadan, amalan yang berkait dengan menahan diri. Wahajul bait, ini juga amalan zahir. Liman istata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang mampu untuk berjalan ke sana. Taib wa hiya munqasimatun ila amalin badaniyin, amalan zahir terbagi juga, ada amalan badan seperti salat dan puasa, dan ada amalun maliyun, amalan harta yaitu zakat, dan ada yang tergabung antara kedua-duanya, badan dan harta, seperti haji. Dia harus mengeluarkan biaya, harus mengeluarkan ongkos, harus mengeluarkan taib kal haji. Binisbati lal ba'id an Makkah, tentunya bagi siapa yang jauh dari Makkah. Wa fi riwayat Ibn Hibban, dan dalam riwayat Ibn Hibban, adhafa ila dhalika al-i'timar, ditambah lagi dengan umrah. Kenapa dalam lafaz-lafaz yang lain enggak disebut umrah? Karena secara keumuman kalau disebut haji, umrah terkandung di dalamnya. Karena haji itu ada haji tamattu. Haji tamattu adalah umrah dulu kemudian haji. Ini barakallahu fikum, seringkali umrah disebut haji kecil atau tergabung di dalam haji, sehingga tidak perlu disebutkan secara khusus. Qala wal ghuslu min al janabah wa itmamul wudu. Juga dalam hadis Ibn Hibban ada tambahan tentang keislaman, yaitu mandi janabah dan menyempurnakan wudu. Kedua-duanya adalah taharah, membersihkan dari hadas besar dan hadas kecil. Mandi janabah, membersihkan dari hadas besar. Menyempurnakan wudu, membersihkan dari hadas kecil. Wa hadza min syarti qabulish shalah, dan ini termasuk syarat diterimanya salat. La yaqbalullaha salata ahadikum bighairi tahur, kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak akan diterima salat salah seorang kalian tanpa tahara. Wa fi hadza tanbihun ala anna jami'al wajibati adh-dhahirah dakhilatun fi musammal Islam. Dan ini isyarat bahwa semua kewajiban-kewajiban yang sifatnya zahir, bukan hanya 5 saja, bukan hanya 6 saja, bukan hanya 7 saja. Yang 5 yang sudah dihafal sejak kecil oleh kalian, yang 6 ditambah dengan itmamul wudu dan ghuslu lil janabah, dengan 8 tambah dengan umrah. Baik, kata beliau ini isyarat bahwa yang namanya Islam, semua amalan-amalan zahir yang wajib-wajib, semua yang wajib-wajib itu tanda keislaman kalau dia mengerjakannya. Barakallahu fiikum. Wa inama dzakaraha huna usul a'malil Islam, tetapi disebutkan dalam hadis ini hanya pokok-pokoknya saja. Jadi sesungguhnya Islam adalah semua amalan-amalan zahir. Makna zahir adalah bisa dilihat, tampak. Bisa dilihat dan tampak. Orang yang mengatakan asyhadu alla ilaha illallah tampak. Salat, haji, umrah dan sebagainya itu zahir. Baik. Kemudian disebutkan setelahnya, innama dzakaraha huna usul amalil Islam, tetapi yang disebut di sini yang tampak-tampak atau yang usulnya saja. Disebut ini yang usulnya saja. Masih banyak lagi ibadah yang tampak, zahir, tapi enggak disebut. Mengapa? Yang disebut pokok-pokoknya saja. Allati yanbanil Islamu 'alaiha, yang Islam dibangun di atasnya. Kama sayati syarhu dzalik, sebagaimana akan datang nanti penjelasannya dalam hadis Ibn Umar, buniyal islamu ala khamsin, Islam itu dibangun di atas 5. Nanti akan dijelaskan fi mawdi'ihi insyaallah ta'ala. Akan dijelaskan di tempatnya insyaallah. Wa qawluhu fi ba'dir riwayat, dan ucapannya dalam sebagian riwayat, fa idza fa'altu dhalik fa ana muslim, kalau aku melakukannya, apakah aku disebut muslim? Qala na'am. Kalimat ini yadullu ala anna man kammalal ityana bima banil islamil khams sara musliman haqqa. Barang siapa yang telah menyempurnakan dan telah mendatangkan dasar-dasar Islam yang lima ini, maka dia sudah dianggap muslim. Sudah dianggap muslim. Ulzima bil qiyami bi baqiyati khusal al-Islam. Dan dia terus diperintah untuk terikat dengan sisa perintah-perintah Islam lainnya. Dia sudah mengerjakan lima, sudah syahadat, sudah salat, sudah bagus, muslim. Tapi bukan kemudian dianggap cukup. Diperintahkan pula untuk mengerjakan perintah-perintah yang lainnya dalam Quran dan Sunnah. Wa man taraka syahadatain kharaja minal Islam. Kalau tidak mengerjakan dua kalimat syahadat, keluar dari Islam. Jelas dia bukan muslim. Wa fi khurujihi minal Islam bitarkis shalah. Adapun kalau keluar dari Islam dengan meninggalkan salat, memang ada perselisihan yang masyhur di kalangan para ulama. Wa kadzalika fi tarki baqiyati mabanil Islamil khams. Demikian pula pada sisa-sisa dari dasar-dasar Islam yang lima tadi ada perselisihan. Kalau yang pertama la khilafa. Tidak ada perselisihan. Kalau tidak bersyahadat, ya bukan Islam. Kalau tidak salat, ada sedikit perselisihan. Kalau tidak puasa, sedikit perselisihan dan seterusnya. Kama sanadkuruhu fi mawdi'ihi insyaallah, sebagaimana akan kita sebut nanti di tempatnya, di pembahasannya secara khusus. Wa mimma yadullu ala anna jami'al a'mal adh-dhahirah tadkhulu fi musammal Islam qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang menunjukkan atau di antara apa yang menunjukkan bahwa seluruh amalan-amalan zahir dimasukkan atau termasuk dalam kata Islam. Semua amalan zahir, bukan cuma yang lima. Semua amalan zahir masuk dalam istilah al-Islam. Wa mimma yadullu ala dzalik, di antara apa yang menunjukkan hal itu adalah hadis dari Nabi SAW, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Bahwa seorang muslim adalah yang kaum muslimin seluruhnya selamat dari lidahnya dan dari tangannya. Apakah itu termasuk syahadat? Bukan. Apakah itu termasuk sholat? Bukan. Apakah itu termasuk puasa? Bukan. Apakah itu termasuk haji? Zakat? Bukan semua. Tapi Nabi menyebutnya itu Islam. Lima ada, zahir, sangat tampak. Sangat tampak. Kalau seorang itu tidak selamat lidahnya terhadap kaum muslimin, tidak selamat tangannya terhadap kaum muslimin, maka mana ciri-ciri keislamannya? Seorang yang muslim pasti akan salima lisanuhu wa yaduhu anil muslimin. Maka kata Nabi al-muslimu, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Seorang muslim adalah yang selamat kaum muslimin dari lidahnya dan dari tangannya. Yang tidak mendzaliminya dengan lidahnya dan tidak mendzaliminya dengan tangannya. Wa fi sahihain. Ini dalil apa tadi? Dalil bahwasanya termasuk Islam semua amalan zahir. Nabi sebutkan al-muslim. Apa ciri keislamannya? Amalan zahir. Wa fi sahihain, dalam dua kitab sahih dari Abdullah ibn Amr, anna rajulan sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ayyul islami khair? Islam yang seperti apa yang lebih baik? Ini juga tentang keislaman. Ayul islami khairun. Islam yang seperti apa yang baik? Qala an tut'imat ta'am. Memberi makan. Fuqara wal masakin. Amalan zahir. Wa tuqra'as salam ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Dan memberi salam kepada orang yang kau kenal ataupun orang yang tidak kau kenal. Ini juga amalan zahir. Wa fi sahihil hakim. Dari Abu Hurairah. Dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qal. Inna li islami suwan. Wa manaran. Kamanarit tariq. Sesungguhnya pada keislaman ada rambu-rambu. Dan ada manaran. Ada tanda-tanda. seperti rambu-rambu jalan. Manarit tariq, rambu-rambu jalan. Awas, jalan berkelok-kelok. Awas, jalan berbelok. Ada tanda begini, ada tanda stop, ada tanda itu semua rambu-rambu. Itu disebut dalam bahasa Arab, suwan wa manaran. Kama narit tariq, bahwa Islam juga memiliki rambu-rambu. Seperti rambu-rambu jalan. Wa min dzalika an ta'budallaha wa la tusyrik bihi syai'a. Di antaranya adalah engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan engkau mendirikan salat dan engkau mengeluarkan zakat dan engkau berpuasa di bulan Ramadan dan engkau beramar ma'ruf dan engkau bernahi munkar wa taslimuka 'ala bani Adam dan memberi salam kepada anak Adam idza laqitahum kalau engkau menemui mereka. Wa taslimuka ala ahli baitik dan salammu pada keluargamu idza dakhalta alaihim kalau engkau memasuki rumah mereka. Faman intaqasa minhunna syai'a fa huwa sahmun minal islami tarakahu. Kalau ada yang kurang daripadanya sesuatu maka itu adalah bagian dari Islam yang dia tinggalkan. Jadi kalau Islam itu terdiri dari bagian-bagian, kalau engkau tinggalkan satu, maka ada kosong satu. Tidak sempurna. Dua, ya dua. Kalau yang ditinggalkan perkaranya satu tapi besar, keruaknya besar sekali. Ikhwan ibn a'azakumullah, apa itu? Disebutnya dalam bahasa Arab, sulmah. Sulmah itu seperti cacat lubang kecil dalam satu benda. Itu katakan sulmah. Dengan engkau meninggalkan, maka ada saham, ada sulmah dalam Islammu. Keislamannya tidak sempurna, ada keroak-keroaknya. Waman yatrukuhunna, siapa yang meninggalkan semua rambu-rambu itu tadi? Faqad nabadal Islam. Berarti dia telah melepaskan keislamannya dan melemparkannya wara'a dhahrih. Telah melemparkannya di belakang punggungnya. Qul inna a'udzubikumullah. Demikianlah yang namanya keislaman. Hampir semua perkara-perkara zahir dijuluki keislaman. Nanti akan dibandingkan dengan yang namanya keimanan. Hampir semuanya berkait dengan amalan hati. Keyakinan. Percayaan, rasa takut kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah dan seterusnya itu termasuk dalam iman. Nasehati hadza al-qadar barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.